Ya, kali ini kita bersemangat, ada pencegalan dan kita panggil bareng-bareng siapa dia kalau bukan Rahma Steve New Metro pasti aja. Sabang semuanya. Open goyang. Ucap penawaran kita goyang lagi jauh. Wis nasibe kudu goyang ini. Semuanya nyanyi. Hei pocong. Senang mureng omongan isenga. Kudu tak terima bojoku panceng.